بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Kita simak kitab yang akan kita pelajari. Bagi yang memiliki cetakan demikian yang ini, maka kita telah sampai di halaman yang ke-41. Sedangkan cetakan yang tebal, covernya, ada yang bisa menyebutkan di halaman berapa? 6. Sebagian ada yang memiliki kitab dengan cetakan atau dengan sampul yang tebal. Maka ada perbedaan dari sisi halamannya, mungkin lebih, sekitar lebih dari 10 halaman. 6. Pembahasan kita masih terkait dengan Al-Hanifiyyah Millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka setiap akan memulai pembahasan diingatkan kembali apa materi yang sedang dibahas sebelum kita melanjutkan, setidaknya untuk menghangatkan memori kita dan kemudian bisa menyambung nanti apa yang sedang dibahas, bahwa inti pembahasannya tentang Al-Hanifiyah millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Matan yang disebutkan atau redaksi Annal Hanifiyyah Millata Ibrahim, bahwa Al-Hanifiyyah adalah millahnya Nabi Ibrahim, yang maknanya An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Wabidhalika amarallahu jami'an nas. Yang oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada seluruh manusia, seluruh hambanya, wa khalaqahum laha. Dan Allah telah ciptakan mereka untuk maksud tersebut, adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita akan membahas kalimat wa khalaqahum laha. Allah telah ciptakan mereka manusia itu laha, untuknya. Penjelasan itu ada di halaman yang telah diisyaratkan tadi, halaman ke-41. Di 3 paragraf terakhir dengan tulisan tebal, wa qauluhu, dan perkataannya, maksudnya perkataan penulis rahimahullah berdasarkan matan atau redaksi tadi, diingatkan lagi, wa khalaqahum laha, di mana beliau menyatakan bahwa Allah telah ciptakan mereka manusia itu laha, adalah untuknya. Lebih lanjut, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yang mensyarah kitab ini yang sedang kita bahas, memberikan penjelasan lebih lanjut. Maksudnya laha, diciptakan untuknya, adalah li'ibadatihi wahdah, la syarikalahu subhanah, untuk beribadah kepadanya semata, tidak dipersekutukan baginya, subhanah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita telah mengerti penafsiran laha, untuknya, makanya di situ adalah li'ibadatih, untuk semata-mata beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Khuliqu min ajliha. Sambil kalian harokati, termasuk ummahat. 6. Selalu diingatkan, ummahat, ibu-ibu yang di belakang, sesuai perjanjian, tidak ada yang berbicara selama kajian berlangsung. Antum sibukkan dengan menyimak, maka diantaranya antum mengharokati kitab yang ada di hadapan antum. Khuliqu min ajliha, diciptakan mereka untuk atau dalam rangka tersebut, dalam rangka ibadah. Dzalika kama fi qaulihi ta'ala, yang demikian itu sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, ayat yang sudah kita hafal bersama pada surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kita mengambil faedah dari syarah Usulul Thalatha dengan syarahnya Al-Syeikh Ubaid bin Abdullah Naam bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Bahwa kata beliau, ayat ini terkandung beberapa faedah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, terkandung minal fawaid wal ahkam, dari faedah-faedah dan hukum-hukum. Di antaranya yang pertama, bayanul hikmah. Nah, tidak ada di kitab antum, tetapi antum tulis fawaidnya. Penjelasan hikmah, allati min ajliha, hikmah mereka tadi diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Al-Thaqalain, yang ditujukan perintah itu kepada Al-Thaqalain. Maksud Al-Thaqalain yakni al-insu wal-jinnu, manusia dan jin. Maka itu dinamakan Al-Thaqalain. Adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana tadi telah kita ketahui. Nah, faedah yang kedua, keimanan tentang keberadaan jin, bahwa jin itu ada. Berdasarkan ayat ini, tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Maka sebagai bantahan kepada mereka yang menafsirkan bahwa jin itu adalah mikrobat ataupun hasyarat, sel-sel ataupun bentuk perkara mikro yang kecil dan sebagainya, sama sekali bukanlah demikian. Maka siapakah jin itu yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tapi kita kedepankan penjelasannya, bahwa al-jin alamun min alamil ghaib, yang hidup di suatu alam ghaib, la narahum, yang kita tidak mengetahui, tidak bisa melihat mereka. Dan mereka itu ada. Maka dari sisi menjalankan perintah, menjauhi larangan, sama dengan manusia, sama dengan anak cucu Adam, tidak dibedakan. Berdasarkan ayat ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia. Bukannya kemudian jin tidak terbebani untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan, sama sekali tidaklah demikian, melainkan sama dengan yang namanya al-insan, yakni manusia. Itu diantara faedah yang kita bisa ambil dari beliau, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa umiru bidzalik, dan mereka itu diperintah yang demikian. Untuk beribadah kepada Allah, fi qawlihi ta'ala, di dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Pada surat Al-Baqarah ayat ke-21, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah, ibadahilah, tauhidkanlah, murnikanlah rabbakum, rabb kalian Allah. Menunjukkan dengan ayat ini perintah untuk mentauhidkan dengan semurni-murninya, tidak ternodai dengan kesyirikan sedikit pun. Tauhidkanlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Hadza makna qaulus syaikh. Inilah makna perkataan asy-syaikh. Asy-syaikh maksudnya penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, penulis kitab Al-Usulut Tsalatsah, di mana perkataan Syekh menyatakan khalaqahum laha wa amarahum biha. Allah ciptakan mereka untuk ibadah kepadanya dan Allah perintahkan yang demikian itu. Jama'al amrain. Maka pada kalimat ini terkandung dua perkara. Terkumpul dua permasalahan. Fi qawlihi, terkait dengan perkataan penulis tadi, wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha, yang mana Allah Jalla wa'ala telah perintahkan seluruh manusia dan Allah ciptakan semata-mata untuknya, untuk ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berdasar dari ayat ini, kata beliau lebih lanjut, Allahu huwal khaliq. Kita dapatkan manfaat pula melalui ayat ini juga, bahwa Allah itu al-khaliq, sebagai zat pencipta. Walladhi khalaqal asya' kullaha. Ketahui dan sadari bahwa Allah yang telah ciptakan al-asya' kullaha, segala sesuatu, semuanya itu yang menciptakan Allah Jalla wa'ala. Wa min dalik, dan di antara ciptaan Allah, annahu khalaqal jinna wal insa, Allah telah ciptakan jin dan manusia. Bukan hanya jin dan manusia saja, tapi ciptaan Allah sekian banyak, akan tetapi di antaranya adalah makhluk yang namanya al-jinnu wal-insu. Wa a'tahum al-uqul, Allah berikan kepada mereka akal. Wa kallafahum bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah, Allah bebankan, Allah pasrahkan kepada mereka jin dan manusia tadi untuk beribadah semata kepadanya, tidak dipersekutukan sedikitpun. Khassahum bil amri bi'ibadatih, Allah mengkhususkan mereka dengan perintah ibadah. Naam. Karena itulah tujuan dimaksudkan mereka diciptakan. Li'anna Allah a'tahum uqulan, Allah telah berikan kepada mereka akal. Gunakan dengan akal tadi untuk berpikir. Berpikir yang terarah, yang sesuai dengan porsinya. Berpikir bagaimana untuk bisa beribadah secara tepat. Maka diperlukan untuk belajar, untuk mencari ilmu tentang agamanya. Allah berikan akal pikiran untuk dia bisa berpikir, merenungkan terhadap firman Allah Jalla wa'ala. Sehingga sampailah pada suatu maksud dengan akalnya tadi untuk tunduk semata beribadah hanya kepadanya. Wa'atahum ma yumayyizun bihi bainad dar wan nafi', Allah berikan kepada mereka apa yang bisa membedakan antara ad-dar, kemudaratan, wan nafi', dan kemanfaatan. Oh, ini mudarat, ini mencelakakan, ini membinasakan, jangan dilalui, jangan dijalani, maka akan menjadi sebab azab. Nah, kalau larangan Allah dan Rasulnya diterjang, maka akan menyebabkan kemudaratan. Ini suatu nafi', suatu yang manfaat, menyelamatkan dirinya dari azab Allah, menjadi sebab masuknya ke dalam jannah. Itulah difungsikan akal tadi pada tempatnya yang tepat. Wal haqqu wal batil, kemudian bisa membedakan hak dan batil. Akal yang sehat maka akan selalu tunduk kepada wahyu Allah, sehingga dengannya membantu untuk memisahkan ini yang hak dan ini yang batil. Wa khalaqal asya' kullaha, Allah ciptakan segala sesuatu semuanya itu, lima salihihim wa manafi'ihim, untuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka dan untuk kemanfaatan-kemanfaatan mereka. Sungguh begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala diciptakan segala sesuatu untuk makhluknya. Nah, manusia agar bisa memanfaatkan semua yang ada dalam upaya agar dirinya mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, meniti jalan di dunia dengan selamat, sehingga akan bisa mendapatkan manfaat dunia dan demikian pula manfaat akhirat. Karena itu sebagai tempat terakhir bagi kita manusia. Disebutkan firman Allah Jalla wa'ala, kita simak pada surat Al-Jathiyah 6 ayat ke-13. Walaupun insya Allah ayat ini sering berlalu pada kita, maka kita mulai selangkah demi selangkah untuk mencernanya. Wasakhkhara lakum, Sakhara maknanya menundukkan. Dialah Allah yang telah menundukkan lakum bagi kalian. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi. Sakhara lakum. Allah sampai tundukkan untuk kalian. Yang kalian bisa kemudian gunakan akal dengan sebaiknya. Lima salihihim wa manafi'ihim, untuk bisa mendapatkan manfaat, kemaslahatan. Allah tundukkan itu semua bagi kalian, jami'an, semuanya. Minhu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kullun musakhar li bani Adam. Telah kita fahami bahwa semuanya ditundukkan untuk bani Adam. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah. Ditundukkan itu semua untuk kalian bisa memanfaatkan. Dan jangan kalian kemudian melakukan sebaliknya. Apa yang sudah ditundukkan itu, tetapi kalian fungsikan kepada dosa, kepada pelanggaran, kepada kemurkaan Allah. Bukan itu maksudnya. Min ajli an yasta'inu bih, agar mereka terbantukan dengannya. Alama khuliqu min ajli, atas dasar mereka diciptakan darinya dalam rangka untuk ibadah. Wa huwa ibadatullahi wahdah, adalah semata-mata hidup kita untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan telah kita fahami apa makna ibadah. Naam. Apa makna ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Ini definisi ibadah. Nama yang mencakup terhadap setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ucapan yang melalui lisan, wal a'mal, maupun berupa amal-amalan yang tentunya melibatkan anggota tubuh kita beramal, adh-dhahirah wal batinah, baik yang tampak terlihat maupun yang tidak tampak secara batin. Itulah ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Sehingga apa saja yang masuk dalam kategori ini, maka itu ibadah. Seluruh nama yang mencakup terhadap setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridai, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik secara tampak maupun secara tersembunyi. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih di halaman ke-42 tadi. Wal jinnu alamun min alamil ghaib la narahum, yang tadi telah disebutkan bahwa jin itu berada di alam ghaib yang kita tidak bisa melihat mereka. Wa hum mukallifuna bil ibadah, dan mereka itu juga dibebani dengan ibadah, tanggung jawab menerima perintah dari Allah untuk ibadah. Wa manhiyuna 'anil syirki, dan mereka terbebani juga sebagaimana manusia dilarang dari perbuatan syirik. Jin juga dilarang untuk berbuat syirik. Naam. Bukan hanya manusia. Wa anil maksiyah, juga dilarang untuk berbuat maksiat. Naam. Maka kalau ada jin yang melanggar, dia melakukan kemaksiatan, Nah, sebagaimana manusia juga melakukan kemaksiatan, maka juga akan mendapatkan sanksi yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jin dilarang pula dari berbuat maksiat mithlu bani Adam, seperti bani Adam. Lakin yakhtalifun an bani Adam fil khilqah. Akan tetapi perbedaannya dengan bani Adam dari sisi bentuknya. 6. Amma min nahiyatil awamir wal nawahi. Adapun dari sisi perintah-perintah dan dari sisi an-nawahi, larangan-larangan, fahum mithlu bani Adam, maka sama tidak bedanya dengan bani Adam. Ma'murun wa manhiyun, sama-sama diperintah dengan suatu perintah dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa manhiyun, dan sama-sama dilarang juga. 6. Mereka seperti manusia, berkumpul, ada kumpulannya jin. 6. 6. Sebagaimana adanya kumpulan manusia, cuma kita tidak bisa sekali lagi melihatnya. Wal jinnu alamun min alamil ghaib, la narahum. Dan jin itu berada di alam yang ghaib, yang kita tidak bisa melihatnya. Lakinnahum mawjudun. Akan tetapi keberadaan mereka itu ada. Barang siapa yang mengingkari keberadaan jin, maka bisa mengeluarkan dari keislamannya. Bisa menyebabkan kekafiran. Kenapa? Karena dia mengingkari terhadap ayat Allah. Allah menyatakan bahwa keberadaan mereka itu ada. Nah, dan mereka telah tersampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah. 6. Kita ambil faedah lagi dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, bukti bahwa mereka menerima dakwah atau risalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada surat yang namanya surat Al-Jin. Ayat pertama sampai ayat yang kedua. Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Diakui oleh jin. Apa makna ayat itu? Qul, Allah perintahkan, katakanlah hai Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan. Istama'a, istama'a nafarun, sekumpulan minal jin, istama'a telah mendengarkan. Maksudnya mendengarkan Al-Quran. Faqalu, maka mereka jin-jin tadi menyatakan, inna sami'na, sungguh-sungguh kami telah mendengarkannya, mendengarkan Quranan, Al-Quran itu ajabah, yang begitu menakjubkan. Diakui oleh jin. 6. Kalau ada manusia yang tidak ta'ajub kepada Al-Quran, menganggap suatu kalimat biasa, tidak membekas pada hatinya, maka perlu dipertanyakan. Nah, maka kita perlu periksa hati kita, kalau hati kita belum tersentuh, terbekas dengan ayat-ayat Allah, karena itu wahyu yang suci, yang menyirami hati yang kaku, hati yang kering, dibasahi, disirami dengan Al-Quran. Bukan sekedar dibaca saja, tetapi difahami maknanya, diketahui penafsirannya. Maka sampai-sampai jin menyatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Naam. Yahdi ilar rusydi. Yang mana Al-Quran itu mengajak, memberikan hidayah kepada ar-rusyd, kepada petunjuk al-haq. Fa'amanna bih. Maka kata jin, kami pun beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kelanjutan kata jin-jin tadi, dan kami tidak akan mempersekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Menunjukkan mereka keinginan untuk bertauhid. Naam. Dan mereka tahu bahwa perbuatan syirik itu adalah sesuatu yang bahaya, yang bisa memusnahkan amalan-amalan mereka. Ini bukti dari ayat Al-Quran. Berikutnya dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri wa fil hadits sahih, disebutkan dalam hadits yang sahih riwayat Al-Bukhari rahimahullah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'a biwafdil jin. Suatu hari beliau berkumpul dengan utusan jin. Faqara'a alaihimul Qur'an. Beliau bacakan Al-Qur'an kepada mereka. Wa da'ahum ilal Islam. Beliau dakwahi mereka kepada Islam. 6. Maka menunjukkan risalah kerasulan beliau Islam ini telah sampai kepada mereka, sebagaimana telah sampai kepada manusia. Maka wajib untuk didakwahkan kebenaran al-haq Islam ini kepada seluruh manusia, agar tunduk semuanya kepada zat yang satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada mereka yang kafir, kepada mereka yang musyrik, kepada mereka yang menyimpang, diajak, diseru, didakwahi kepada al-haq untuk menyelamatkan mereka. Adapun mereka mau menerima atau tidak, kembali hidayah taufik hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, setelah kita tahu bahwa jin itu berada di alam gaib, keberadaan mereka itu ada, wal insu hum banu Adam, sedangkan manusia itu adalah banu Adam. Dinamakan manusia dalam bahasa Arab al-insu, al-insan. 6. Sebab apa? Li'anna ba'dahum ya'nasu bi ba'd. Antum lihat kelanjutannya syarahnya Syekh Al-Fauzan. Karena sebagian mereka ya'nas bi ba'd. Arti letter lock-nya jinak kepada sebagian yang lain. Ya, saling mengerti. Tidak kemudian mau diterkam, mau dihabisi sama-sama manusianya. Sebagaimana layaknya binatang buas. Tidak. Nah, karena manusia tadi punya perasaan, punya kelembutan antara satu kepada sebagian yang lain, sehingga dinamakan al-insan, al-ins. Yajtami'un, mereka berkumpul. Wa yata'allafun, mereka saling kasih sayang satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya dikatakan demikian. Wal insu wal jinnu summu jinnan minal ijtinan. Sedangkan jin itu dinamakan jin dalam bahasa Arab berasal dari kata al-ijtinan, yang maknanya al-ikhtifa, wa huwa al-ikhtifa. Ikhtifa, sesuatu yang tersembunyi, terselubung, tidak tampak. Wa minhu al-janin fil batn. Sehingga ada kata janin. Nah, makhluk yang ada di dalam perut ibu dinamakan janin, itu dari kata jin juga. Janin. Ya. Kenapa? Karena belum kelihatan, masih dalam perut, belum keluar. Sehingga dinamakan janin dan sudah menjadi bahasa kita. Li'anna mukhtafun, karena tertutup. Naam. Wajannahul lail idza satarahu. Malam juga dinamakan jin. Kenapa? Karena menutupi. Naam, gelap, menyelimuti. Naam. Demikian asal-usul mengapa dikatakan manusia itu al-ins dan mengapa jin itu dikatakan al-jin. Wal jinan huwa syai al khafi al mustatir, adalah sesuatu yang tertutup, tersembunyi dari kita, la narahum, yang kita tidak bisa melihatnya. Selanjutnya kata beliau, wahum alamun maujud, maka mereka jin itu berada di alam yang ada, yang Allah ciptakan ini. Man angkarahum fahuwa kafir, siapa yang mengingkari keberadaan jin maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi wa lirasulih, kenapa difonis kafir? Alasannya mukadzibun lillah, dia mendustakan terhadap Allah wa rasulih, dan kepada rasulnya. Sebagaimana sudah dibuktikan ayat menyebutkan, hadis sahih sudah menyebutkan. Wali ijma'il muslimin, dan dia mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Kesepakatan para ulama kaum muslimin. Faqad bayyanallahu subhanahu wa ta'ala annahu lam yakhluq al-jinna wal-insa illa li'ibadatihi la li syai'in akhar. Dan sungguh Allah Jalla wa'ala telah jelaskan bahwa Allah tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya, la li syai'in akhar, bukan untuk sesuatu yang lain. Maka fahami bahwa kita diciptakan, ditakdirkan, ditunjuk oleh Allah untuk hadir di muka bumi ini. Tujuannya apa? Maka jawab dengan tegas, li'ibadatih, untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai ada yang tidak tahu, seorang muslim ketika ditanya apa tujuan kamu hidup di dunia, masih berpikir, masih meraba-raba, apa kira-kira ya tujuan hidup di dunia? Apa untuk makan saja, mengenyangkan badan, atau untuk minum, atau untuk foya-foya, menuruti segala hawa nafsu yang dia inginkan? Maka sungguh rugi dan jauhlah dia dari jalan yang hak. Maka perlu dia disadarkan tujuan hidup ini adalah untuk ibadah. Fahum lam yukhlaq, lam yakhluqhum li ajli an yanfa'uh aw yadhurruh. Maka Allah tidak ciptakan mereka agar mereka manusia memberikan manfaat kepada Allah, aw yadhurruh, atau mereka memberikan mudarat kepada Allah. Menunjukkan tidak terpengaruh manfaat dari ibadah manusia atau kemudaratan yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Au ya'tazzu bihim min adh-dhul. 6. Atau mulia dengan sebab mereka dari kehinaan. Allah sudah mulia, tidak perlu kalian muliakan. 6. Kalian muliakan semata-mata adalah untuk kalian, untuk bisa bertauhid dengan benar, untuk memuliakan kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb kalian. Wa au yatakatsar bihim min qillah, atau menjadi banyak dengan mereka manusia dari yang tadinya sedikit. Kalla wa kalla, sama sekali tidaklah demikian. Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin, karena itu Allah Maha Kaya dari seluruh sekalian alam. Wa ma khalaqahum li hajatin ilaihim, tidaklah Allah ciptakan mereka manusia karena Allah punya keperluan kepada mereka. Tidak. Ma khalaqahum li ajli an yarzuqu, Allah tidak ciptakan manusia agar manusia memberikan rezeki kepada Allah. Tidak. Au yaktasibu lahul amwal, atau bisa menghasilkan harta untuk Allah. Sama sekali. Allah perintahkan kalian sedekah, Allah perintahkan kalian berinfak, bukan bermanfaat harta tadi bagi Allah, tetapi adalah untuk diri kalian sendiri. Allah simpan sebagai catatan amal saleh. Disebutkan pada surat Adz-Dzariyat ayat ke-57-58 untuk mengakhiri kajian malam hari ini. ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, ma uridu minhum, aku tidak menginginkan dari mereka manusia, min rizqin, dari rizki. Wa ma uridu, aku pula tidak inginkan mereka tadi, an yut'imun, untuk mereka memberikan makan kepadaku. Akulah yang memberikan rizki kepada mereka. Akulah yang telah memberikan makan kepada mereka. 6. Innallaha huwar razzaq, sungguh Allah itu zat yang maha pemberi rezeki. Wal quwwah, zat yang maha kuat. Al matin, zat yang begitu sangat kuat. Zat yang maha besar dan segalanya. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ibadahi. Maka diperintahkan kepada kita hanya mentauhidkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan suatu amalan saleh, yang menghasilkan untuk bisa meluruskan ketauhidan kita, pemahaman kita. Itulah ilmu yang diberkahi, ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi, apa yang kita lakukan tidak sia-sia, mudah-mudahan menjadi nilai amalan saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.